Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.